Alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada anda untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahima, bahwasanya hanifiyah yang millah Ibrahim itu adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu anda beribadah hanya kepada Allah semata dengan memurnikan ibadah tersebut kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, yang demikian itulah Allah memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqalahum laha, dan Allah menciptakan mereka karena ibadah tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kita baca syaratnya langsung aja. Ya, tepat dong, saya full. Qawluhu i'lam arsyadakallahu. Hadza ka'annahu bidayatun risalatin salasatin di annahu mato risalatani. Arisalatul ula al-masailul arba'u allati tadammanatha suratul asri. Tadammanatha suratul asri. Warisalatu saniyatu al-masailul salati allati sabaqat. Arisalatu salisatu hiya hadihi. Wasayati arisalatu rabi'atu wahiya salasatul usuli. Faqawluhu rahimahullahu i'lam taqaddama al-kalamu ala lafziha wa bayani ma'naha wal maqsudu min al-ithyani biha. Qawluhu arsyadakallahu hadha du'a'un syaiti rahimahullahu likulli man yaqra'u hadhihi risalata mutafahiman laha yatlubul amala biha bi ayyir syadahu allahu wal irsyadu huwa al hidayatu ila sawabi wa tawfiqi lil ilmin nafi'i wal amali salihi. Nah, qala al musannif Ali Asyarif, berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawluhu i'lam arsyadakallah, pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada anda. Hadihi ka'annahu bidayatu risalatin salisatin, ini seakan-akan adalah awal pembukaan dari risalah yang ketiga. Di annahu madu risalatani, karena sudah berlalu dua risalah. Ar-risalatul ula al-masailul arba. Risalah yang pertama permasalahan empat hal. Ya, ayyuhal muradullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail. Ini risalah yang pertama. Kemudian allati tadammanatha suratul asr. Yang suratul asr itu kandungannya adalah suratul asr. Ya. Itu al-ula al-ilmu ya, wal amal bih. Al-ilmu itu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din Islam bila adillah. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'ah as-sabr 'alal ada fi. Ya. Nah, war risalahnya, risalah yang kedua ini adalah al-masail as-salasah allati sabaqat. tiga permasalahan, yaitu ilam rahimahullah anna yajibu alaina, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadihi as-salas masail. Ya, hadihi salas masail. Wal amalu bihinna al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulah. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulah syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aun. Kemudian saniyah ayyardu anna Allah la yarda ayyushaka ma'ahu ahadun fi ibadati ila malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Asalisah yang ketiga apa? Anna ta'ata anna man ata'a ar-rasul faqad anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah walau kana aqraba qaribin. Ya, apalan usul selasanya masih jalan? Masih. Udah lewat waktu itu. Ya. Siapa yang udah selesai apalannya? Fikri. Belum. Fikri udah sampai mana? Tapi berikutnya ar-risalatu as-salisah hiya hadhihi, yaitu yang ini. Yang ini. Wasata'ti ar-risalatu rabi'ah, akan datang risalah keempat, wa hiya salasatul usul. Wa qawluhu i'lam, pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam taqaddamal kalamu ala lafdhiha, sudah berlalu pembahasan mengenai lafaz i'lam ini. Wa bayanu ma'naha, penjelasannya juga sudah maksudnya. Wal maqsud min al-ityani biha, tujuan didatangkan kalimat i'lam ini sudah juga dibawakan penjelasannya. Maka kalau baca kitab itu dari awal sampai akhir. Makanya sering penulis kitab mengatakan kama sabaqa sebagaimana berlalu, kama sayati sebagaimana akan datang. Maka kalau baca kitab itu kudu kelar, harus selesai, harus khatam. Kalau enggak nanti antum bingung. Kama sabaqa sebagaimana yang berlalu, apa yang berlalu? Kama sayati sebagaimana akan datang, yang mana? Baca kitab itu selesai dari mukaddimah sampai terakhir. Sampai terakhir baca daftar isinya semua, jangan sampai ada yang tersisa satu kulit pun yang enggak dibaca. Nah, berikutnya ya, wa qawluhu arsyadakallahu, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah memberikan irsyad, bimbingan, petunjuk kepada Anda. Ya, ya, kata beliau, hadza du'aun minasyekh, ini adalah doa dari Syekh rahimahullah taala, li kulli man yaqra hadhihi risalata, bagi orang yang membaca risalah ini, mutafahiman laha, yang memahami kitab ini, risalah ini, yatlubul amala biha, yang dia berupaya untuk mengamalkannya, bi ayyurshidahullahu, yaitu Allah akan memberikannya petunjuk. Al-irsyad, apa makna irsyad? Hiya hidayah ila sawab wa taufik lil ilmin nafi' wal amal salih. Irsyad adalah hidayah. Hidayah yang diperuntukkan kepada hamba, yang diberikan pada hamba untuk menuju kebenaran dan taufik, ya, atas ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ya. Terus berikutnya, ini udah juga ya. Warushdu ridul ghaib, rushd lawan dari ghaib, kesesatan. Qad tabayyana rushdu minal ghaib. Nah, ini Allah Taala berfirman, sungguh telah jelas mana yang rusyud, mana yang ghaib. Mana petunjuk, mana kesesatan. Ini sudah dibaca belum? Hah? Ah, belum dibaca. Terus. Kais. Kais tadi sudah dibaca belum pagi? Udah? Coba. Siapa? Si ini, Ihsan. Abi Jahlin wa amsali wa qawlu arsyadakallahu li ta'ati hadha du'a'un azim fa inna muslima idha arsyadakallahu li ta'atihi faqad sa'ida fi dunya wal akhirati wa ta'a imtisalu mudhaf ya imtisalu ma amara Allahu bihi wa ijtinabu ma nahaha Allahu anhu hadhihi ya ta'atu antuti Allaha fi awamirihi fataf'aluha wa fi nawahihi fatajtanibuha imtithalan li amrillahi wabtigaan wajhallah. Maful dari ibtiqa. Ibtiqa masdar beramal amal fi'il. Terus tarju tawabahu wa takhafu uqabahu Paman wafiqa lita'atillahi wa ursida lita'atillahi fa innahu yas'adu fid dunya wal akhirati. Nah, ya, ar-rusyd itu lawan dari ghaib, kesesatan. Bayyana ar-rusydu minal ghaib. Sungguh telah jelas mana yang rusyd, mana yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, wa iyara kulla ayatin la yu'minu biha. Ketika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak mengimaninya. Wa iyara usabila rusyd. Nah, ketika mereka melihat jalan rusyd, petunjuk, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan betul, jalan yang diambil. Ar-rusyd adalah dinul Islam, agama Islam. Sedangkan al-ghay adalah dinu Abi Jahlin wa amsalihi, agamanya Abu Jahal dan yang semisalnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan, arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda untuk mentaatinya. Ini doa yang sangat agung. Fa innal muslima idza arsyadallahu li ta'atih, karena kalau muslim jika Allah sudah memberikan dia petunjuk untuk mentaati Allah, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, berarti dia sudah bahagia di dunia dan akhirat. Li ta'atihi atta'ah, atta'ah ya, apa itu makna atta'ah? Imtisalu ma amara Allah bih, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wajtinabu ma nahaha Allah an, menjauhi apa yang Allah larang. Hadhihi hiya ta'ah, ini ketaatan. Antuti Allah, Anda mentaati Allah, fi awamirihi, dalam segala perintahnya. Fataf aluha, maka Anda melaksanakannya. Wa fi nawahihi, ya, dalam segala larangannya. Fataf jitani buha, Anda menjauhinya. Imtisalan diamrillah, karena memang niatnya melaksanakan perintah Allah. Wa btiqaan wajah Allah, karena dalam rangka mencari wajah Allah. Wa tarju sawabah, Anda mengharapkan pahalanya. Wa takhafu iqabah, Anda takut dari hukumannya. Faman wuffiqa li ta'atillah, barang siapa yang diberikan taufik untuk mentaati Allah, wa ursyida li ta'atillah, diberikan petunjuk untuk mentaati Allah, fa innahu yas'adu fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian kata Syekh, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu, bahwa hanifiyah yang merupakan milah Ibrahim adalah Anda beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Nah, ya, Al-Bar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala qawluhu anna al-hanifiyyah millata Ibrahim ay alladziina yajibun at-ta'allamaha. Ay alladzi yajibu an ta'allama yata'allam an an ta'allamahu wa an ta'rifahu anna al-hanifiyyata millatu Ibrahim wal hanfu fi lughati al-mayl fa ma'na al-hanifiyyati hanaf fal hanafu hanaf wal hanafu fi lughati al-mayl fa ma'na al-hanifiyyati hiya al-millatu al-ma'ilatu 'an ash-shirki ila tauhid wa Ibrahim 'alayhi as-salatu was-salam kana hanifi hanifan, hanifan musliman, hanifan ay ma'ilan an syirki wa mu'ridan anhu ila tauhid wal ikhlas lillah azza wa jalla. Qala ta'ala inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Fal hanif min awsaf ibrahim alayhi salam, بمعنى أنه معرب عن الشرك ومائل عنه بالكلية إلى التوحيد، متوجه بكل بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. Lanjut berikutnya. Siapa? Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala hadhihi awsafu Ibrahim alaihi salamul azimati azimah al-azimatu minha hadhihi awsafu Ibrahim al-azimatu. Azimatu na'at dari awsaf. Awsaf ma'rifah karena diidofakan kepada alam, yaitu Ibrahim. Bukan Ibrahim yang azimah, bukan, tapi awsafnya yang azimah. Terus minha annahu kana hanifan wa anna millatahu al-hanifiyyah hiya millatul khalisatu lillah azza wa jalla allati laysa fiha syirkun wa qad amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yattabi'a hadhihi al-millata biqawlihi thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa umirna nahnu kadzalika an nattabi'a millata Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin walakin liqawni Ibrahim wa hiya din jami'ur rusuli jami'i wa huwa wa hiya din jami'ur rusuli walakin liqawni Ibrahim alaihi salatu wassalam afdalul anbiya afdalat afdalul anbiya anbiya'i. Apa i'rabnya afdalat? Khobar dari kaun. Terus ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqa fi sabilid da'wati ila tauhid min at-ta'dibi wa min al-imtihani ma lam yalqahu ghayruhu fasabara ala dhalik walikaunihi abal ambiyai. Nah itu sama abah, sama kayak tadi Abdullah. Paham sini? Karena yakunu kaunan itu semua yang mustaknya dari karena yakunu semua beramal. Ya, soro ya siru sama itu juga beramal. Ya, terus itu di al-jurmiyah ada kan? Nah, terus. Fa innal ambiyaa alladziina ja'u min ba'dihi kulluhum min dhurriyyatihi alaihi salatu wassalam fal hanifiyatu millatu jami'il anbiya'i. Faham, hasbuk, baik. Terus lanjut sini. Nugrah tadi pagi baca gak? Baca. Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala wa hiya ad-da'watu ila tauhidi wa nahyu 'ani syirki hadhihi millatu jami'ir rusul hiya ad-da'watu ila tauhid wa nahyu benar nahyu. Terus hadhihi millatu jami'ir rusuli lakin lamma kana li Ibrahim muwaqifun mawaqif. Apa i'rabnya berarti mawaqif? Dia pertama ghairu munsharif, enggak boleh tanwin. Apa i'rabnya? Lama kana Ibrahim mawaqif. Berarti apa i'rabnya? Isim kana. Kok khobar? Masa di Ibrahim jar majrur jadi kho, jadi isim? Enggak mungkin. Nah, berarti diisimkana muakhar. Terus kama kana li Ibrahima muwakifu. Mawakif. Mawakifu. Jamak dari mawakif, sikap. Sikap. Kan tempat berhenti gitu ya. Orang berhenti dia ketika berpendapat, nah, sikap dia begitu. Ah, terus mawakifu khosatan nahwu. Mawakifu khosa apa irobnya? Naat dari mawakif khosatun. Mawakifu khosatun nahwu. Nahwa. Nahwa hadhihi millati, hadhihi millatu. Nahwa hadhihi millati, hadhihi kan mudah pun nilai. Ada padalnya al-millah. Terus nahwa hadhihi millati nusibat ilaihi wa liman jaa ba'dahu wal anbiya'u kulluhum min ba'dihi kanu ala millati Ibrahim wa hiya millatu tauhidi wal ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ma hiya hadhihi millati allati amara. Ma hiya hadhihi millatu allati umira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha wa umirna bittiba'ihi. Yajibu alaina an na'rifaha li anna al-muslima yajibu alaihi an ya'rifa ma aujaballahu alaihi min ajli an yamtathil wa min ajli alla yukhilla bihi ma'rifatin la yakfi an islami ya'rifuhu wa la ya'rifu ma hiya nawakidul islami wa ma hiya syara'iul islami wa ahkamul islami wa la yakfi al-intisabu li millati Ibrahima wa anta la ta'rifuha wa idha su'ilta anha taqulu la adri hadha la yajuzu yajibu an ta'rifaha jayidan min ajli an tayassara berjalan saro yasiru min ajli an tasiro alaiha ala basiratin fa alla tukhilla bi syai'in minha. Baik. Qala rahimallahu taala, dari berarti dari atas ya. Hanifiyah millah Ibrahim. Annal hanifiyata millah Ibrahim. Baik, innal hanif qala kata Syekh Shalih Al-Fauzan, innal hanifiyata millata Ibrahim ai millah, yaitu hanifiyah yang merupakan millah Ibrahim adalah alladhi yajibu an ta'allumahu, yang wajib Anda pelajari, wa an ta'rifahu annal hanifiyata millata Ibrahim. Wa an ta'rifahu annal hanifiyata millatu Ibrahim. Boleh juga millata sebagai naat ya, yang wajib Anda pelajari bahwa, yang juga wajib Anda ketahui bahwasanya hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Wal hanafu fil lughah secara bahasa adalah mail, mala yamilu mailan, apa, condong. Mana hanifiyah kalau begitu apa? Hiya millatu al-mailatu, yaitu millah yang condong anisyirki ila tauhid. Condong artinya ya, condong dari syirik, artinya jauh dari syirik menuju tauhid. Ya, Ibrahim alaihissalam kan haniman musliman, beliau adalah seorang yang hanif. Yang muslim, hanif itu apa? Ma'ilan anisyirik. Yang dia condong dari kesyirikan. Kesyirikan ke sana dia condongnya beda. Ya, dia menjauhi kesyirikan, mu'ridan anhu, berpaling darinya. Ila tauhid, menuju tauhid, wal ikhlasi lillah, dan pemurnian ibadah hanya pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummah Umah di sini maknanya apa? Qudwah. Qanitan lillah, taat pada Allah, hanifan walam yakum minal musyrikin. Ini syahidnya. Hanifan. Hanifan. Maka hanif ya, kalau diterjemahkan oleh para ulama yang lainnya adalah ya, al-muqbil Allah al-mu'rid an siwa. Yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala semata dalam segala ibadahnya, tawajjuhnya ya, berpaling dari selain Allah. Maka hanif min awsafi Ibrahimah, maka hanif adalah diantara sifat-sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam, bimakna yang maknanya annahu mu'ridun 'anil syirki, beliau menjauhi kesyirikan ya. Wa ma'ilun anhu bil kulliyah, beliau condong berpaling dari kesyirikan tadi secara totalitas ila tauhid, menuju tauhid. Mutawajjihun bi kulli wajhatihi, beliau ya, menghadapkan dirinya dengan segala penghadapan menuju tauhid wal ikhlas lillah, pemurnian ibadah hanya pada Allah azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, summa awhayna ilaika an tabi' millata ibrahima hanifa. Perhatikan, kemudian kami mewahyukan kepada engkau agar kau mengikuti milahnya Ibrahim, hanifa yang lurus. Ya, kemarin kita telah sebutkan di pelajaran Qawaidul Arba, Al-Qawaidul Arba, saya telah sebutkan tafsir dari Al-Qurtubi, kenapa sih sering dikaitkan di Al-Quran milah Ibrahim, kenapa gak milahnya Nuh, milahnya Adam, milahnya Yunus. Ya, ada dua alasan. Yang pertama apa? Karena musyrikin Quraisy mereka mengagungkan Ibrahim. Musyrikin Quraisy mencintai Ibrahim. Musyrikin Quraisy mengakui dan mengetahui bahwasanya Ibrahim adalah kakek mereka. Musyrikin Quraisy menisbatkan diri kepada Ibrahim. Bukan hanya musyrikin Quraisy, bahkan Ahlul Kitab mengaku-ngaku bahwasanya Ibrahim adalah milah agama mereka. Sebagaimana Yahudi, Nasrani mengaku-ngaku Abraham, Abraham. Ya. Yang kedua, dikarenakan memang tidak ada yang Allah jadikan suri tauladan untuk umat manusia dalam bertauhid ini, semuanya tauladan, namun Allah jadikan tauladan hanya dua saja, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi kita Muhammad SAW, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi Ibrahim apa? Laqad kana fi Rasul fi Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nah, dan seterusnya. Nah, ini dua alasan. Ya, kenapa sering disebut milah Ibrahim, milah Ibrahim. Dan Ibrahim memang jadi tauladan. Makanya Allah sebutkan inna Ibrahim kana ummah imaman, imaman ummah, imaman qudwah. Itu aja Ibrahim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ada Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Ini karena klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Beliau adalah orang yang hanif, berpaling dari kesyirikan, menghadapkan dirinya kepada Allah, musliman, berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin. Dan Ibrahim tidaklah berbuat, tidak pernah, bukanlah bagian dari kaum musyrikin. Hadihi awsafu Ibrahim al-azimatu. Al-azimatu na'at dari awsafu. Inilah sifat-sifat Ibrahim yang mengagumkan, yang agung. Di antaranya beliau hanif. Ya, bahwa milah beliau adalah al-hanifiyatu. Milah beliau adalah hanifiyah. Agama beliau adalah hanifiyah. Yang jauh dari kesyirikan menuju tauhid. Wa hiya al-millatul khalisatu lillah, yaitu agama yang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Allati laisa biha syirkun, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa qad amara Allahu nabiyahu, dan Allah telah memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ayat tabi'ah ya, untuk mengikuti Ibrahim. Hadhil maqalatu biqouli, inilah firman Allah ya, dengan firman-Nya, summa wahina ilaik, dan kami wahyukan kepada engkau adit tabi' millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, wa umirna nahnu, dan kita pun juga diperintahkan kadzalik, demikian pula an tabi' millata Ibrahim. agar kita mengikuti milahnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Tsum wajtabakum wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa massakumul huwa sammakumul muslimin." Allah tidak menjadikan agama ini sebagai keberatan untuk kalian, itu millata Ibrahim. Azid ittabi millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim, abi kalian, bapak kalian, wahai orang-orang Arab. Dan huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamakan kalian sebagai muslimin. Wa huwa dinu jami'ir rusul. Yang millah Ibrahim ini adalah agamanya seluruh para rasul. Lakin kana Ibrahimu alaihissalam afdhalul anbiya. Namun Ibrahim, likauni Ibrahim, namun karena status Nabi Ibrahim yang adalah seutama para nabi ba'da Nabi Muhammad SAW setelah Nabi kita Muhammad SAW, la khafi sabili da'wati fi ila tauhidi min at'alib. Maka beliau mengalami di jalan dakwah mengajak manusia kepada tauhid, akhirnya beliau mengalami ta'zib, hukum siksaan. Wa min al-imtihan, ujian. Ma lam yalqahu ghairuhu, yang tidak pernah dijumpai oleh orang selain beliau. Fasabara ala dhalik, maka beliau bersabar. Ya, sebagaimana kita ketahui kata Nabi SAW, inna Allah idha ahabba al-mar'a, apabila Allah mencintai seseorang, ya ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Ya, maka manusia paling keras ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Likaunihi abal anbiya, karena status beliau sebagai bapaknya para nabi, maka Ibrahim alladhi, maka al-anbiya, maka para nabi alladhina ja'u min ba'dihi, maka para nabi yang datang setelah beliau, kulluhum semuanya min dzurriyyatihi, adalah anak-anak keturunan beliau. Hanifiyah adalah milahnya seluruh para nabi, yaitu dakwah kepada tauhid, larangan dari berbuat syirik. Inilah milahnya jami'il rusuli, seluruh para rasul. Lakin lama kana Ibrahimu, lakin lama kana li Ibrahim mawaqifu khassatun. Namun kata, karena Ibrahim ini memiliki sikap-sikap yang khusus, ya, nahu hadhil millah, terhadap ya, agama ini nusibat ilaihi, akhirnya millah ini dinisbatkan kepada beliau, walam waliman ja'a ba'dahu, dan kepada orang-orang yang datang setelah beliau. Fal anbiya kulluhum min ba'dihi kanu ala millati Ibrahim, maka para nabi semua yang datang setelah Ibrahim berada di atas milahnya Ibrahim. Wa hiya millatu tauhid wal ikhlas lillah, ya, agama tauhid, agama yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, ma hiya hadhihi al-millatu allati umira nabiyuna bittiba'iha wa umirna bittiba'ihi. Apa sih agamalah yang nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya dan kita pun diperintahkan untuk mengikutinya? Yajibu alaina an na'rifaha, yang kita wajib untuk mengetahuinya, li anna al-muslima yajibu alai ayya arifa ma aujabahu Allahu alai, karena seorang muslim wajib untuk mengetahui apa yang Allah wajibkan untuknya. Min ajri yamtasilahu agar dia dapat melaksanakannya. Wa min ajri ayyukhilla bihi, agar dia pun tidak melanggarnya. La yaqbil intisabu biduni ma'rifatin, tidak cukup mengaku-ngaku menisbatkan diri tanpa mengetahui. Wa la yaqbi ayyantasiba lil islami wa huwa la ya'rifuhu, maka tidak cukup menisbatkan diri pada Islam sedangkan dia enggak tahu apa itu Islam. Wa la ya'rifu ma hiya nawaqidul islami, dia pun enggak tahu apa sih pembatal-pembatal keislaman. Wa ma hiya syara'iul islam, dia enggak tahu syariat-syariat Islam, ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Wa la yaqbi al-intisabu li millati Ibrahim, tidak cukup menisbatkan diri kepada millah Ibrahim. Wa anta la ta'rifuha, sedangkan anda tidak mengetahuinya. Wa idza su'ilta anha, kalau anda ditanya tentangnya, tentang millah Ibrahim, taqulu la adri. Hadal ayus, anda mengatakan, oh saya enggak tahu, ini enggak boleh. Yajibu an ta'rifaha, maka wajib anda mengetahuinya jayidan, dengan baik. Min ajli an tasira 'alaiha 'ala basiratin, supaya anda bisa berjalan di atasnya, ya, di atas basirah, di atas ilmu. Wa alla yukhilla wa an tukhilla wa an la tukhilla bi syai'in minha, dan anda pun tidak, ya, melanggar sedikit pun, ya, dari millah Ibrahim tersebut. Apa millah Ibrahim? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata-mata kepada Allah dengan memurnikan ibadah ini hanya kepadanya. Ya, baca syarah berikutnya. Dimas. Imma li'annahu fa'ala kulla dhalika riya'an aw sum'atan aw annahu khalata 'amalahu bi shay'in min ash-shirki kad'wa'i li ghayrillahi wal istighatsati li ghayrillahi wa dhalika li ghayrillahi fa inna hadha lam yakun mukhlishan fi ibadatihi bal huwa musyrikun wa laysa 'ala millati Ibrahim 'alayhi salatu wassalam. Nah, Mustafa. Syai'un benar, isimnya kun. Syai'un min asyirkil asghar asghari awil akbari. Hadihi millatu Ibrahim alaihi salam al-hanifiyyatu allati a'radat 'an asyirki bil kulliyyati wa aqbalat 'ala at-tauhid bil kulliyyatiha an ta'budallaha mukhlishan lahu din. Naam. Dari mana berarti tadi? Anta'budullah. Itu apa milah Ibrahim? Itu anda beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya padanya. Hadi milatu Ibrahim, inilah milah Ibrahim, yaitu anda beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya padanya. Tajma' bainal amrain. Kalau begitu anda menggabungkan di antara dua hal, yaitu al-ibadati wal-ikhlas. Itu ibadah dan pemurniannya. Faman 'abada Allaha wa lam yukhlis, siapa yang beribadah pada Allah tapi tidak memurnikan, ya, lahu dina, tidak memurnikan ibadahnya itu kepada Allah, lam takun ibadatuhu syai'an, maka ibadahnya tersebut tidak dianggap, tidak memiliki makna sedikit pun. Waman 'abada Allaha, faman 'abada Allaha, barang siapa yang beribadah pada Allah, wa shoma wa hajja, dia salat, dia haji, wa shalla, dia puasa, dia haji, dia sholat, wa tamara, dia berumrah, wa tasadaqah, bersedekah, wa zakat, menunaikan zakat. Ini ibadah kan? Kepada Allah. Mengikuti sunnah Nabi. Wa fa'ala katsiran min ath-tha'at. Melakukan berbagai banyak ketaatan, lakinnahu lam yukhlis lillahi fi dzalik. Namun dia tidak memurnikan ibadah tersebut pada Allah. Ya. Dalam ibadahnya tadi, imma li'annahu fa'ala kulla dhalika riya'an wa sum'atan Bisa jadi karena dia melakukan itu semua karena ingin dilihat, ingin didengar, khalat atau amalan atau dia mencampurkan amalahu, perbuatan dia tadi, amal dia tadi, bisyai'in minasyirki, ya, dengan kesyirikan. Semisal berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, fahada lam yakun mukhlishan fi ibadati. Maka orang ini berarti bukanlah orang yang memberikan ibadahnya untuk Allah. Bal huwa musyrikun, bahkan orang ini dinamakan sebagai musyrik. Laisa ala millati Ibrahim alaihissalatu wassalam, bukan berada di atas milahnya Ibrahim. Katsirun mimman yantasibuna ila al-islami al-yawm, saat ini, hari ini banyak orang yang menisbatkan diri pada Islam. Yaqauna fi syirkil akbari min du'ai ghairillah, min du'ai ghairillah. Ya, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan akbar berupa berdoa pada selain Allah, wa ibadatul kubur wal adriha, berdoa kepada kuburan dan pusara, kuburan keramat, wa dhabah laha wa nadar laha, menyembelih dan bernadar untuknya, wa tawaf biha, tawaf di kuburan keramat tersebut, wa tabarruku biha, apa, menyalap berkah kepada kuburan keramat, mustaghatsah bil umat wa ghairi dzalik, beristighatsah kepada orang yang telah mati dari kalangan wali sunan dan orang saleh, wa hum yaqulun innahum muslimun, sedangkan mereka berkata mereka ini muslim. Haulai la ya'rifu millata Ibrahim alaihissalam, berarti mereka ini enggak tahu milah Ibrahim allati alaiha nabiyuhum Muhammad sallallahu, yang nabi mereka Nabi Muhammad sallallahu berada di atasnya. Lam ya'rifuha, mereka tidak mengetahuinya. Aw arfuha wa khalafuha ala basiratin, atau mereka sudah tahu tapi mereka menyelisihinya, ya, di atas pengetahuan mereka tadi. Waliyadullah wa huwa asyad, ini lebih parah lagi. Wa billa Ibrahim la taqbalu syirka, tidak dapat menerima kesyirikan, bi ayyi wajhin min al-wujuh, dari segala aspek manapun. Man khalata amalahu bisyirkin, siapa yang mencampuri amalannya dengan kesyirikan, falaisa ala millati Ibrahim, maka dia tidak dianggap berada di atas milahnya Ibrahim, wa in kana yantasibu ilayya, walaupun dia menisbatkan kepadanya. Wa huwa wa yasmu annahu muslim, dia menyangka bahwa dia adalah muslim. Fal wajibu an ta'rifa millata Ibrahim, maka wajib bagi anda untuk mengetahui milahnya Ibrahim, wa ta'lama biha, wa anta'mala biha, dan anda mengamalkannya, wa antaltazimaha, anda berkomitmen dengannya, bi anta'budallaha mukhlishan lahu dina, yaitu dengan anda beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, la yakunu fi ibadatika syai'un min asyirkil akbari asghari wa akbari, tidak terdapat sedikit pun dalam peribadatan anda sesuatu dari kesyirikan asghar atau akbar. Hadhihi millatu Ibrahim al-hanifiyyah allati aradat bil syirk min asy-syirki bil kulliyah. Inilah milah Ibrahim yang berpaling dari segala kesyirikan secara totalitas, wa aqbalat ala tauhidi bi kulliyatiha, dan ya, apa namanya, menghadapkan diri dia kepada tauhid secara totalitas, wa anta'budallaha mukhlishan lahu ad-din, hanya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, cukup dulu. Ya, ini nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.